Katakanlah saya ni seorang pekerja hospital. Tugas saya untuk membedah siasat perempuan. Apakah hukum Islam masalah ini? Hukum bedah mayat. Dengar boleh. Belah mayat ini haram dalam Islam. Kerana hadis Nabi melarang kita patahkan tulang mayat. Tak usah kata kepih tulang mayat. Kita mandi ngasah haram. Dalam kitab mandi mayat, haram berkasar dalam memandikan mayat. Padahal mandi yok, wak lebih kurang. Konyoh gitu. Tak. Dah kata waktu gerang, JKK mati. Konyoh. Tak boleh ngasah. Nah, di mayat apatah lagi di belah perut apa semua dan sebagainya. Nah, kemudian ulama mengharuskan jika perlu. Jika perlu saja, hak perlu tu ramai orang salah faham. Perlu tu benda-benda yang darurat. Contoh boleh belah mayat, mayat ibu mengandung. Bila dia mati, anak didapati masih hidup. Faham lagi? Maka boleh belah perut mayat mak untuk mengeluarkan anak yang ada dalam perut. Tu saja contoh. Ni kita nitah jalan langgar di lori. Bedah siasat gugur. Bedah siasat apa? Langgar di lori ya. Bodoh tunggu. Nak tulis juga kena dia alteri ke kena tak datang kan ya? Tak payah. Haram. Tak terangkat, bukan darurah. Nak jadi tubihul mahzurah kena darurah. Darurah ni bukan benda-benda biasa hari-hari ada. Terang-terang jatuh bangunan, kerja rumah pelik, pasang batu bata, jatuh dari tekak 18 mati, bedah siasat untuk mengetahui punca kematian. Lah, tulis jatuh. Punca apa ni?